bisnis, wacana pengurangan subsidi BBM kembali dimunculkan oleh Presiden SBY, mengingat pemakaian BBM bersubsidi untuk kuartal 1 ini sudah melebihi kuota. Solusi paling praktis adalah menaikkan harga yang sudah didukung oleh banyak kalangan. Namun pemerintah masih mempertimbangkan opsi lain yang justru dinilai mengganggu situasi moneter. Banyak pihak menghimbau pemerintah untuk cepat mengambil keputusan apa yang akan dilakukan untuk masalah beban subsidi BBM, agar semua mendapat kejelasan. Untuk mengulas lebih lanjut mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana komentar Anda? Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sekarang adalah tidak mengambil keputusan. Ini dibiarkan sedemikian sangat lama, dan pemburukan itu kan tidak terjadi dalam satu hari. Defisit manufaktur terjadi sejak 2008, defisit energi sejak 2004, defisit pangan sejak 2007, dan kian hari kian memburuk kan. Nah, kemudian anggaran yang makin lama makin kropos karena deraan subsidi BBM ini, lantas juga alokasi sumber daya yang tidak efisien. Anda bayangkan, subsidi kita 2/3 habis buat BBM, tapi subsidi untuk pengusaha tahu tempe 0, subsidi untuk obat generik 0 gitu ya, yang begitu-begitu kan mengakibatkan rasa ketidakadilan semakin besar. Kemudian dikaji terus tapi tidak kunjung diselesaikan, dan muncullah opsi-opsi yang aneh-aneh. Opsi yang aneh itu boleh dikatakan identik dengan cari pengobatan alternatif deh. Jadi ke Mbah Subur larinya, atau larinya ke macam-macam lah ya, dukun, klinik dan sebagainya itu. Itu yang saya analogikan dengan langkah-langkah pemerintah sekarang yang ingin menciptakan 3 harga lah, kemudian BBM subsidi hanya untuk orang miskin gitu. Orang miskin itu siapa? Yang punya sepeda motor. Punya sepeda motor sudah miskin lagi gitu. Jadi makin rabun gitu. Oleh karena itulah, menohoklah ke akar masalah, lakukanlah segera treatment kemoterapi. Kemoterapi itu memang menyakitkan, menyebabkan rambut rontok gitu ya. Sakit sekali, tapi insya Allah ada kemungkinan sembuh yang tinggi. Nah, kalau kita tidak tempuh, bisa menuju proses kematian. Oleh karena itulah kemoterapi itu harus. Apa saja langkah kemoterapi itu, Pak? Menyelesaikan akar masalahnya. Akar masalahnya adalah berikanlah subsidi ke yang berhak. Jadi ke orangnya, bukan ke komoditi. Coba nanti bayangkan 60% premium itu dihabiskan untuk sepeda motor, dan sepeda motor tidak dinaikkan. Jadi nanti orang isi sepeda motor, ambil bensinnya. Isi sepeda motor, ambil bensinnya. Jadi ribet lah gitu. Nah, kemudian dana yang dihemat dari subsidi ini bisa dimanfaatkan untuk betul-betul membantu rakyat kecil. Kedua adalah dengan membangun kilang-kilang itu. Ya, kilang-kilang baru supaya kita ketergantungan pada BBM import makin lama makin kecil. Ketiga, menyediakan alternatif. Karena kita sebetulnya punya kisah sukses di masa lalu. Minyak tanah. Jadi minyak tanah dulu subsidinya paling besar. Konsumsinya juga tinggi sekali. Tapi disediakan alternatif yang namanya LPG. Orang beralih sehingga sekarang konsumsi minyak tanah sangat kecil. Dan subsidi untuk minyak tanah kecil sekali sekarang. Artinya apa? Kita bisa, dan bisanya dengan cara apa? Dengan memberikan alternatif. Katakanlah rakyat yang di atas garis kemiskinan tapi masih dekat dengan garis kemiskinan itu niscaya akan menderita kalau BBM ini harganya dinaikkan. Nah, tapi kita berikan alternatif mereka, misalnya transportasi publik yang baik sehingga mereka tidak perlu pakai sepeda motor. Ya, jadi transportasi publik yang baik. Kemudian apa kedua? Memperbaiki atau menambah jalan-jalan sehingga kemacetan tidak bertambah, tidak menjadi-jadi. Jalannya bagus, jalannya mulus, sehingga ongkos transport dari komponen yang lain-lain bisa diturunkan. Sehingga kenaikan harga BBM-nya itu bisa diimbangi dengan penurunan ongkos-ongkos di pos-pos lain. Nah, yang berikutnya adalah betul-betul mendorong sektor-sektor yang selama ini menjadi hajat hidup orang banyak. Ya, ini sektor pertanian yang selama ini terabaikan. Nah, jalan deh. Karena di Timor Leste pun harga BBM itu 10 ribuan. Di Vietnam 12 ribu. Kenapa kita tidak bisa? Banyak yang lebih miskin dari kita. Bangladesh juga harganya harga sebenar gitu. Nah, tapi keputusannya harus cepat. Kalau tidak, nah ini sudah tidak bisa ditolong lagi. Akhirnya kita masuk jurang. Seperti yang terjadi pada tahun 1998 itu. Demikian Faisal Basri. Saya Mandariska.